Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih kita pada pasal Doror az-zunub, doror daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya qala rahimahullah wa qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Walid. Qala samitul Auza'i yaqulu sami'tu Bilal ibn Sa'ad yaqul wala tandur ila sigharil ma'siyati walakin indur man asaita. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Abu Amr Abdurrahman ibn Amr, ulida sana 88 wa tuwfiya sana 57 wa mi'ah. Ketika itu beliau teranggap dari salah satu dari imam madhab, ya. Jadi ketika zamannya ahli fikih itu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kelima Imam Auza'i ini. Beliau punya pendapat-pendapat, madhab-madhab, ya, tentang fikih. Ya. Di usia 13 tahun beliau sudah berfatwa, ya, berfatwa ketika usianya baru 13 tahun. Ya. Dan disebutkan beliau memiliki situ alaf masail, 6.000 masalah, ya, yakni perkara-perkara syariat yang beliau jawab, beliau memiliki pendapat, ya. Dan dikisahkan beliau ketika menjawab itu bihadatsana wa akhbarona, ya. Jadi pendapatnya itu dengan hadis, akhbarona, hadatsana, ya. Dari ribuan pendapatnya tadi, itu semuanya dibangun di atas hadis. Semuanya berdasarkan sunnah. Ya. Beliau berpindah dari Syam, kemudian Mesir, kemudian Maghrib, kemudian Andalus. Ya. Dan beliau ini syekhnya Imam Malik. Ya, syekhnya Imam Malik. Ketika pendapat beliau, ilmu beliau tidak dicatat, tidak dikembangkan oleh muridnya, tidak punya murid yang meneruskan ilmunya, ya. Maka madhab Imam Auza'i ini terputus, ya. Tidak ada riwayatnya lagi, ya. Taib, dari kisah yang menyebutkan tentang keagungan Imam Auza'i ini disebutkan dalam Nihayal Bidayah, Bidayah wa Nihayah, ya, Ibnu Katsir. Qala wa qad hajja marratan wa Tsauri akhidun bi zimami jamalihi, ya. Imam Auza'i berhaji, ya, naik unta, ya. Nah, ketika masuk Makkah, ya, banyak alim di sana, ya, banyak ulama, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka melihat kedatangan Syekh, ya, alim Abu Amr Al-Auza'i dari Syam, ya, langsung Abu Sufyan Ats-Tsauri menuntun untanya Auza'i, dipegang pelananya itu, ya, tali kekangnya itu dituntun untanya. Wa Malik ibnu Anas yasuku bihi, kemudian Imam Malik, Malik ibnu Anas mencarikan jalan, banyak ramai, ya kan, di Mekah ketika haji, maka Imam Malik yang mencarikan jalannya, ya, di Ats-Tsauri yang memegang untanya, Imam Malik yang mencarikan jalannya, ya. Ini dua imam, Ats-Tsauri, Imam Malik, ya, menunjukkan keagungan Imam Auza'i ini. Qala wa yaqulu Ats-Tsauri ifsahu li syaikh, ifsahu li syaikh, ya, beri jalan untuk syaikh ini, lapangkan untuk syaikh ini majlisnya, ya. Qala hatta ajlasahu indal Ka'bah, sehingga beliau berdua bisa mendudukkan, mencarikan tempat duduk untuk Al-Auza'i rahimahullah di sisi Ka'bah. Qala wa jalasa baina yadayhi fa ya'khudhani anhu. Kemudian beliau berdua, imam ini Ats-Tsauri dan Malik rahimahumullah, duduk di hadapan beliau belajar, ya, mendengarkan ilmu dari Imam Al-Auza'i. Ya. Taib. Ini sebagian dari perkara yang menunjukkan tentang keagungan Al-Auza'i, ya, dan beliau memiliki mawakif yang sangat banyak, keberanian beliau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Taib, ada kisah panjang. Beliau mengalami dua pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah, ya. Ketika pergantian Umayyah ke Abbasiyah ini, ya, sebagaimana dikisahkan, terjadi pertumpahan darah, ya kan? Bahkan pemimpin Daulah Abbasiyah pertama, lakopnya As-Saffah, ya, Abul Abbas As-Saffah, penumpah darah. Nah, di hari itu markasnya, apa, ibu kota Umayyah kan di Syam, Damaskus, ya. Itu negerinya Al-Auza'i ini, ya. Taib, kisah keberanian Al-Auza'i, ya, ketika dipanggil oleh Abul Mansur atau Abu Ja'far, ya, Al-Abbas, Al-Abbasi, ketika hari penggulingan kekuasaan Bani Umayyah, ya. Taib, yang pengen tahu kisahnya dicari di Al-Bidayah wa Nihayah. Taib. Qala rahimahullah wa la tanzur ila sigharil maksiyah. Jangan kau perhatikan, kau melihat kecilnya maksiat, kecilnya perbuatanmu, ya. Remehnya perbuatan maksiat, mudah engkau ucapkan, mudah engkau kerjakan, ya, ndak menimbulkan banyak kegaduhan misalkan. Walakin undur man asaid, ya, tetapi perhatikan kepada siapa engkau bermaksiat, ya, kepada siapa engkau menentang. Dalam kitab yang lain Ibnu Qayyim menggambarkan orang yang tahu berilmu, ya, ini dimurkai Allah, ya, ini perkara haram, ini perkara yang melanggar syariat Allah. Kemudian dia melanggarnya dalam keadaan berilmu, dia tahu, ya, itu ibaratnya dia di hadapan penguasa, di hadapan raja, ya. Kemudian rajanya memerintahkan dia sesuatu, kerjakan misalkan. Nah, dia nentang. Menentang raja di depan matanya. Nah. Maka tentu ikob, ya, hukuman yang dia dapat orang ini dari raja lebih besar daripada orang yang menentang raja di tempat jauh, ya kan? Rajanya tidak tahu. Gitu. Nah, zat yang kita maksiati itu tidak pernah lalai, tidak pernah terluput satu amalan pun dari kita. Ya. Satu amalan kita pun tidak akan luput. Ya. Maka, di mana kita bersembunyi, di mana kita menyembunyikan pelanggaran itu. Ya. Taib. Maka demikian besarnya dosa yang dilakukan oleh orang yang tahu, ya. Sudah tahu ini haram, ya. Ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalah oleh nafsunya, kalah oleh jiwanya. Dia langgar, ya. Dia terjang. Maka demikian keadaannya, seolah-olah dia di hadapan raja kemudian menentang perintahnya. Baik. Maka perhatikan siapa yang kita maksiati. Tidak lalai, tidak luput, tidak tersembunyi darinya sesuatu pun. Bahkan apa yang terbesit di benak kita, ya. Apa yang ada di hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Taib. Qala al-Fudail ibn Iyad bi qadri ma yasghuru adh-dhanbu 'indaka ya'dhumu 'indallah. Maka sekadar dosa itu teranggap kecil di matamu, ya. Engkau lihat remeh ini, mudah ini. Maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan engkau meremehkannya. Orang yang seperti ini akan bermudah-mudahan, ya kan? Dia tidak akan segera taubat, dia tidak akan segera kembali. Kenapa mudah ini, remeh ini, kecil ini? Nanti saya ganti puasa sebulan, nanti bulan puasa saya sungguh-sungguh baca Al-Quran, khatam 30 kali. Meremehkan. Maka yang demikian menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa bi qadri ma ya'dhumu indaka yasghuru indallah. Dan dosa itu ketika menjadi besar di sisimu, engkau menganggap besar, terjatuh pada dosa. Saya berbuat dosa, saya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, menyesal. Menyesali dirinya, menyesali perbuatannya. So, seandainya tadi saya tinggalkan, dan saya tidak berkata demikian. Menjadi besar dosa itu di matamu. Ya. Maka, sekadar itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut. Itu karena orang yang demikian ini akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa berbuat dosa. Dan juga di riwayatkan dalam Tadhkiratul Hufat jilid 3 halaman 857 ucapan Fudail bin Iyad ini yang sering kita dengar afan al-bidayah wa nihayah ya. Bidayah wa nihayah jilid 10 halaman 215 ya. Qala anni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluki himari wa khatimi wa mra'ati wa fa'ri baiti. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan sungguh benar-benar aku berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu perbuatan maksiat. Maka akibat maksiat tersebut, akibat dosa tersebut, aku lihat, aku dapati, aku temukan pada akhlak keluargaku. Akhlaknya, perbuatannya himarku, tungganganku, ya. Kendaraan, ya. Kendaraanku. Ya. Rewel, ndak bisa diatur, suruh maju tambah mundur. Baik. Wa khadimi, demikian pula pembantuku. Ya. Pembantunya juga bikin kopi keliru garam. Ya. Masuknya. Kopinya asin. Wa mra'ati, demikian pula istriku. Ya. Akhlaknya berubah. Ya. Ndak menyenangkan. Dan seterusnya. Qala wa fa'ri baiti, bahkan tikus-tikus yang ada di rumah itu lebih merusak, ya. Sudah tambah makanan sudah disembunyikan, sudah di mas sudah bisa tikusnya, ya. Taib. Karena sebab perbuatan dosa, ya. Ini salaf ya. Mereka mengetahui dari mana mereka dihukum ya. Karena mesti ya. Allah tidak mendzalimi hambanya sedikit pun. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir ya. Bukan ulahnya orang lain, bukan kita tidak akan menanggung dosanya orang lain. Yang menimpa kita itu ya buah tangan kita sendiri, ya. Bukan orang lain. Allah tidak akan keliru, Allah tidak akan mendzalimi hambanya, dihukum karena perbuatan orang lain, tidak mungkin. Ya. Maka apa yang kita rasakan itu buah dari tangan kita. Ya. Taib. Maka kalau itu menjadi sesuatu yang memperingatkan kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nikmat. Sebaliknya, kalau bertambah kejelekan, maka itu sebagai musibah di atas musibah. Taib. Qala rahimahullah wa qila auhallahu ila Musa, ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis wa dhalika annahu asani wa innama a'uddu man asani minal amwat. Dikatakan ini sebagaimana sebelumnya kisah-kisah yang mu'dol ya, terputus sanadnya. Dikatakan Nabi Musa diwahyukan kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya yang pertama mati dari makhlukku adalah iblis. Kenapa demikian? Karena dia orang yang pertama kali bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya aku menganggap orang yang bermaksiat kepadaku itu termasuk orang-orang yang mati. Taib qala fil musnad, وجامي الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa satu kali dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan titikkan pada hatinya satu titik, titik hitam. Qala fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, dia lepas dosanya tersebut, dia tinggalkan, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi bersih, mengkilap. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya, bertambah titiknya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi seluruh hatinya. Qala fa dzalika ar-ranul ladzi dzakarahu Allah taala, maka itulah ron, kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan itu adalah kotoran yang menutupi hati mereka karena sebab perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Qala qala Hudzaifatu idza adznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yasira qalbuhu kasatir rabda. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala berkata, jika seorang hamba berbuat dosa dititikkan pada hatinya satu titik hitam, kalau dia terus-menerus berbuat dosa, maka hatinya menjadi hitam seperti kambing hitam yang bercampur merah, ya, titik-titik merah, ya, hitam campur merah, ya. Qala qala al-Imam Ahmad haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Shalih an Ibnu Shihab bin Qala haddatsani Ubaidullah ibnu Abdillah ibni Utbah an Abdillah ibni Mas'udin qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma ba'd ya ma'syara Quraisy fa innakum ahlu hadzal amri ma lam ta'saw Allah. Rasulullah sallam berkhutbah, amma ba'd, wahai orang-orang Quraisy, maka sungguhnya kalian adalah orang yang paling berhak terhadap perkara ini, urusan ini, yakni kepemimpinan. Selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asaitumuhu ba'atha ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib. Jika kalian bermaksiat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus orang-orang yang akan menguliti kalian sebagaimana kayu ini dikuliti. Qala li qadibin fi yadihi thumma laha qadibahu fa idza huwa abyadun yaslit. Kemudian dikupas kayunya tadi, dibuang kulitnya sehingga nampak putih keras. Taib qala wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahab qala inna Rabb azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israil inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu baraktu wa laisa li barakati nihayatun walaysa li barakati nihayatan wa idza usitu ghadabtu wa idza ghadabtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a minal waladi. dari Wahab bin Munabih, ya ini juga Israiliyat, ya. Sanadnya terputus, ya. Langsung sungguhnya Allah bersabda berfirman, ya. Pada sebagian firman-Nya kepada Bani Israel, sesungguhnya jika aku ditaati maka aku ridho, dan jika aku ridho maka aku akan memberikan barokah, dan barokahku tidak ada batasnya, kebaikan, ya, kebaikan yang banyak, tidak terbatas. Wa idza usitu ghadabtu, kalau aku dimaksiati aku marah, aku murka, dan kemarahanku, wa idza aku ketika aku marah maka aku akan melaknat, dan laknatku sampai kepada 7 turunan. Ya, ini juga perkara yang tidak tepat, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Walat la yahmil dzambul walid, ya. Anak ndak nanggung dosanya orang tua, ya. Ini kakek yang ketujuh yang berbuat dosa, cucu yang ketujuh masih terlaknat, ya. Taib. Qala wa dzakara aidan an waqi. Qala haddatsana Zakaria an Amir. Qala katabat Aisyatu ila Muawiyata. Qala amma ba'd fa innal abda idza amila bi ma'siyatillahi ada hamiduhu minan nasi dhamman. Ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha menulis kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, katibul wahyi, ya, penulis wahyu Muawiyah, kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khalul mu'minin, ya. Khal al-mu'minin Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Awal mulukul Islam, ya. Raja pertama dalam Islam. Ummul mu'minin menasihati Muawiyah. Amma ba'd, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujian-pujian manusia itu akan kembali kepada dia menjadi celaan, ya. Pujian manusia yang dia dapati itu hakikatnya adalah celaan kepada dia. Ya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala wa dzakara Abu Nuaim an Salim ibn Abil Ja'ad an Abi Darda qala liyah dharim ru'un antal anahu qulubul mu'minina min haitsu la yas'ur. Abu Darda Amir ibn Waimir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hendaklah seseorang berhati-hati, ya. Hendaklah seseorang berhati-hati dari dia terlaknat, dilaknat di hati-hati kaum mukminin dalam keadaan dia tidak sadar, dia tidak tahu dia dilaknat dalam hati-hati kaum mukminin. Summa qala, tadri mimma hadza, kemudian beliau berkata, tahukah kamu dari mana itu, ya. Dari mana ini, celaan itu dari mana, laknat itu dari mana? Kultula, maka Salim mengatakan, tidak tahu. Qala innal abda yakhlu bima asillah fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haitsu la yas'ur. Sungguhnya seorang hamba dia bersendirian, tidak ada yang tahu, manusia, makhluk tidak ada yang tahu. Sendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dia merasa aman, tidak ada yang tahu, semuanya sudah tidur. Tapi Allah lemparkan, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kebencian di hati-hati kaum mukminin dalam keadaan dia tidak sadar, ya. Dalam keadaan dia tidak sadar, ya. Taib. Dalam Saidul Khatir Ibnu Jauzi, ini di antara bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, "Nadhartu fil adillati 'alal haqqi Subhanahu wa taala." Aku pelajari, aku perhatikan dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fawajadtuha aktsara minar ramal. Maka aku dapati dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dibandingkan butiran pasir. Wa ra'aitu min ajabiha annal insan qad yukhfi ma la yardahu Allahu azza wa jal. Dan aku melihat di antara dalil yang paling menakjubkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah ada seseorang yang dia bersembunyi, menyembunyikan sesuatu yang Allah murkai, menyembunyikan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, menyembunyikan dosa, menyembunyikan kemaksiatan. Qala fayadhharuhullahu subhanahu wa ta'ala alaih. Tetapi Allah nampakkan dosa itu, ya. Allah tampakkan kemaksiatan tersebut. Walau ba'dahinin, walaupun setelah berlalunya waktu, ya. Qala wa yantikul alsinatu bihi, dan orang-orang berbicara tentangnya, lisan-lisan manusia membicarakannya. Wa illam yusahidhun nas, walaupun mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui, ya. Itu tadi kebencian yang Allah lemparkan pada hati manusia tadi. Qala wa rubbama awqa'a sahibahu fi afatin yafdahuhu biha bainal khalqi, ya. Terkadang, ya, dosa yang sembunyi-sembunyi tadi, ya, sudah dia merasa aman. Sudah di kamar dikunci, rumahnya dikunci, ya. Rumahnya ada gerbangnya, gerbangnya juga dikunci, ya. Lebih-lebih depan gerbang ada penjaganya, ya. Herder, kanjing. Nanti kalau ada orang mau masuk, sudah teriak dia. Merasa aman. Ya. Sudah. Tidak ada yang tahu. Tidak tercium baunya, tidak ada yang cium baunya. Ya. Taib. Tetapi, ada zat yang mengetahui. Ya. Ada zat yang tidak tidur. Yang senantiasa melihat perbuatan kita. Ya. Dan, rubbama auqa sahibahu fi afatin yafdahu biha bainal khalq. Terkadang dosanya tadi, ya, sekadar dengan dosanya, ya, semakin besar dosanya maka akan semakin besar hukumannya. Dosanya tadi menjatuhkan, menceburkan seseorang pelakunya kepada afat, ya, kejelekan, penyakit yang dengan itu nampak perbuatan dosanya tadi di hadapan manusia, ya. Mimbab contoh, ya. Tidak ada orang tahu, pembuatnya kelihatan sudah. Tiba-tiba ke periksa misalkan rumah sakit, oh ini dia terkena penyakit yang sebabnya itu sudah tidak ada kemungkinan lain. Ini ada sebabnya perzinahan misalkan, ya. Sudah, ini sebabnya itu. Sudah tidak, dia merasa aman, tidak ada orang tahu perbuatannya. Tetapi Allah ungkap dengan keburukan yang menimpa dia tadi. Atau yang dia tidak merasa, sudah merasa aman, tetapi tiba-tiba digerebek, ya. Waliyadzubillah, ya. Ini kita tidak merasa aman, ya. Tidak ada seorang pun muslim yang merasa aman, ya. Hati muslim itu rasa khawatir, ya. Jangan merasa aman, itu orang jelek, itu orang sana, orang yang tidak pernah ngaji. Tidak demikian, ya. Sebagaimana kemarin, hati kita itu bukan di tangan kita, ya. Maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan dosa kita, ya. Min sayyiati a'malina, ya. Taib. Qala fayakunu jawaban likulli ma akhfa minadz dzunub, maka dengan terbongkarnya kejelekan dia, dengan jatuhnya dia ke dalam penyakit, dalam kejelekan itu, menjadi jawaban bagi setiap apa yang dia sembunyikan dari dosa-dosa tadi. Oh, ternyata orangnya demikian, ya. Qala wa dzalika liya'lamun nas annahu nalika man yujazi 'ala dzalal. Maka yang demikian itu supaya manusia yang punya akal itu berpikir, oh, di sana itu ada zat yang membalas, zat yang mengikop dosa, ya. Dari mana? Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat, tetapi tiba-tiba dia terbongkar, ya, dosanya. Qala wala yanfa'u min qadarihi wa qudratihi hijabun walastitarun. Tidak bermanfaat hijab, istitar itu di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yudau ladaihi amalun, dan tidak disia-siakan sedikit pun di hadapan dia satu amalan pun, ya. Satu amalan pun tidak akan sia-sia. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, ya, mesti akan mendapatinya, akan mendapatkan balasannya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, ini peringatan yang besar, ya, peringatan yang keras bagi kita senantiasa berusaha bersungguh-sungguh menjauhi dosa, menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ilahuna nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.